Bolehkah kita mengikutkan anak kita mengaji di tempat yang situ bercampur laki-laki dengan perempuan? Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Umur berapa, barakallahu fikum? Kalau misalkan masih kecil. Iya, kalau masih umur-umur TK dan sebagainya, mungkin masih bisa dimaklumi. Itu pun kalau memilih yang tidak tercampur antara laki-laki dengan perempuan lebih afdal. Barakallahu fikum. Kalau sudah beranjak, bukan dewasa, mumayyiz lah, paling tidak sudah mengerti ini cantik, ini tidak cantik dan sebagainya, itu sudah harus dipisah, barakallahu fikum.